Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Imam Sa'di rahimahullah setelah menyebutkan sekian banyak sifat-sifat utama yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para nabi dan para rasulnya, selanjutnya beliau menyatakan, fahum a'lal khalqi uluman wa akhlaqan wa akmaluhum a'malan wa adaban wa arfa'uhum uqulan wa aswabuhum ara'an wa asmahum nufusan, sehingga mereka para nabi para rasul merupakan makhluk yang paling tinggi keilmuan dan akhlaknya, paling sempurna amalan-amalan dan adabnya, paling luhur akal mereka, paling tepat pendapat-pendapat mereka, dan paling tinggi jiwa-jiwa mereka. اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih, memberikan keutamaan pada mereka di atas makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Lafaz ikhtiyar, istifa, at-tafdil dan istiba ini kata-kata yang semakna, yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan kelebihan pada mereka, pada nabi, para rasul di atas manusia-manusia yang lainnya. Bihim 'urifa Allah wa bihim wuhida wa bihim 'urifa as-siratul mustaqim wa 'ala atharihim وصل أهل الجنة إلى كل نعيم فلهم على العباد الإيمان بهم والاعتراف بكل ما جاءوا به ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. Dengan mereka lah Allah Subhanahu wa taala dikenal, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengenal Allah Subhanahu wa taala secara tafsil, secara terperinci dengan dakwah para nabi dan para rasul. Mereka yang mengajari umatnya bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun pengenalan hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka, Allah pemilik mereka, Allah pengatur mereka, maka yang demikian perkara yang fitri, perkara yang secara fitrah mereka mengakui yang demikian. Namun untuk mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengetahui apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Wabihim wuhida, dengan perantaraan dakwah mereka lah Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, diesakan dalam ibadah kepadanya. Wabihim urifa siratul mustaqim, dengan perantaraan dakwah mereka lah diketahui jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ala atharihim wasala ahlul jannati ila kulli na'im, di atas jejak-jejak langkah mereka lah ahlul jannah, mereka sampai kepada segala bentuk kenikmatan, yakni kenikmatan yang abadi yang ada di jannah sana. Tidak ada jalan untuk bisa masuk ke dalam jannah kecuali jalan yang ditempuh oleh para nabi dan para rasul. Falahum 'alal 'ibadi al-imanu bihim wal i'tirafu bi kulli ma ja'u bih wa mahabbatuhum wa ta'ziruhum wa tawqiruhum wa ihtiramuhum wa iqtifa'u atharihim wal ihtida'u bihadihim. Mereka para nabi dan para rasul memiliki hak yang menjadi kewajiban bagi seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada mereka, mengimani bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti dan dijadikan sebagai panutan. Kewajiban bagi mereka hamba-hamba Allah untuk mengetahui syariat yang dibawa oleh mereka, yang tentunya dalam hal ini ya tiap umat yang diutus ya kepada mereka nabi mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya menggantikan seluruh syariat yang datang dari nabi-nabi yang sebelumnya, maka wajib bagi seluruh manusia bahkan bangsa jin tanpa kecuali untuk berjalan di atas syariat beliau. Kewajiban pula untuk mencintai mereka, membela mereka. Demikian pula memuliakan dan menghormati mereka. Tidak boleh ya, mencacati kehormatan dan kedudukan al-anbiya. Waqtifa'u atharihim walihtida'u bihadihim. Demikian pula menjadi kewajiban bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti jejak-jejak mereka dan menjadikan mereka sebagai petunjuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-umur thabitatun li jami'il anbiya. Perkara-perkara di atas ada perkara yang telah sabit, tetap bagi seluruh para nabi. Mereka memiliki hak-hak sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Demikian pula mereka memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kemudian kata beliau, wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam min hadhil awsafi a'laha wa akmaluha. Dan adapun Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari sekian sifat sempurna, dari sekian sifat utama yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tinggi dan paling sempurnanya dari sifat-sifat utama tersebut. Sebagai contoh misalnya dalam hal akhlak beliau, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam telah menegaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai nabi benar-benar engkau di atas akhlak yang agung. Seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama secara khusus ya pada bab akhlak adab, tidak lain kecuali itu merupakan rincian dari adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Ibn Muflih dengan kitabnya Al-Adabu Syar'iyah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari dengan kitabnya Al-Adabul Mufrad. Dan demikian pula para ulama yang lain. Mereka menyebutkan adab-adab dalam kitab mereka yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Dari riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para pembawa agama ini, para sahabat dan generasi yang datang setelah mereka. Demikian Nabi kita. Beliau dikaruniakan yang tertinggi dari sifat-sifat mulia yang Allah karuniakan kepada para nabi dan para rasulnya. Falaqad jama'a Allahu bihi minal kamali ma farraqahu fi ghairihi minal anbiya'i wal asfiya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam dari kesempurnaan-kesempurnaan sifat yang Allah Subhanahu wa taala pisah-pisahkan pada selainnya dari para nabi dan para asfiya, para pilihannya. Allah Subhanahu wa taala himpunkan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahkan dalam perkara mu'jizat, sebagaimana nanti yang akan disinggung oleh Al-Imam As-Sa'di dalam lembaran berikutnya, seluruh mu'jizat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada para nabi dan para rasul sebelum nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada nabi kita yang semisalnya atau bahkan yang lebih menakjubkan daripada mu'jizat-mu'jizat yang telah Allah karuniakan kepada para nabi sebelumnya. Baik secara langsung ya Allah tampakkan pada diri beliau ataupun pada umatnya dalam bentuk karamah yang Allah karuniakan kepada para wali dari umat ini. Dan tidaklah wali-wali Allah mereka mendapatkan karamah tersebut kecuali karena sikap keimanan dan ketakwaan serta ittiba'nya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian walahu ala ummatihi an yuqaddimu mahabbatahu ala mahabbati anfusihim wa auladihim wa walidihim wa walidayhim wan nasi ajmain. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki hak yang wajib bagi umatnya untuk mendahulukan kecintaan kepada beliau di atas kecintaan kepada diri-diri mereka sendiri, di atas kecintaan kepada anak-anak mereka, orang-orang tua mereka, dan seluruh manusia yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga aku betul-betul menjadi orang yang lebih dia cintai dibandingkan anaknya sendiri, dibandingkan orang tuanya sendiri, bahkan seluruh manusia yang ada. Kemudian wa an yakum bihaqqih, menjadi kewajiban bagi umat ini untuk menjalankan apa yang menjadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwal qiyam bi syar'ihi wa ta'allumuhu wa ta'limuhu wa ittiba'uhu zahiran wa batinan wa ya'taqidu annahu khatamul anbiya wa afdalu al-khalqi ajma'in wa annahu asdaqul khalqi wa ansahuhum wa a'dhamuhum fi kulli khaslatin hamidah wa manqabatin jamilah. Demikian pula kewajiban ya bagi umat ini untuk menjalankan apa yang menjadi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yakni menjalankan syariatnya, mempelajarinya, mengajarkannya, dan betul-betul berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Meyakini tidak ada satupun di antara manusia yang wajib untuk diikuti dari ucapan dan perbuatannya yang tidak boleh keluar dan menyelisihinya kecuali terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa ya'taqidu, dan untuk mereka meyakini anna khatamul anbiya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah penutup para nabi. Siapa yang tidak meyakini ini, dia bukan muslim. Walaupun dia mengakui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah. Wa afdalul khalqi ajma'in, juga meyakini bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling utamanya dari seluruh makhluk yang ada. Alal itlaq, secara mutlak, beliau adalah makhluk yang paling utama dari setiap atau semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa annahu asdaqul khalqi wa ansahuhum wa a'dhamuhum fi kulli khaslatin hamidah wa manqabatin jamilah. Dan bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang paling jujur, makhluk yang paling semangat di dalam berikan nasihat kepada umat, makhluk yang paling agung dalam setiap sifat-sifat terpuji dan setiap keutamaan keutamaan yang jamilah, yang indah. Wa annahu akmal, wa annahu akmalallahu bihi ad-dina wa atamma bihi an-ni'mata 'ala al-mu'minin wa syaraha lahu sadrahu wa wada'a 'anhu wizrahu wa rafa'a lahu dzikrahu. Dan meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan dengannya agamanya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam akhir dari ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada penutup para nabi dan para rasul ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat yang diketahui dan diyakini bahkan oleh seorang Yahudi, seandainya ayat ini turun kepada mereka, niscaya mereka akan menjadikannya hari turunnya ayat tersebut sebagai Id, hari perayaan yang agung bagi mereka. Karena tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan agama yang sempurna sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada nabi umat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kesempurnaan agama ini merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kaum mukminin, kepada umat ini. Kemudian wasyaraha lahu sadrahu, juga kita harus meyakini bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan bagi beliau dada beliau. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan dada beliau untuk menerima syariat ini. Demikian juga menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengemban syariat ini. Tidak ada manusia yang lebih lapang dadanya dibandingkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa wada'a anhu izrahu. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan, menggugurkan dosa-dosa beliau. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan pula, wa wada'na anka wizrak. Nabi Isa alaihi salam yaumul qiyamah nanti tatkala manusia meminta beliau untuk memberikan syafaat, beliau alaihi salam menyatakan, idhabu ila Muhammadin fa innahu 'abdun qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Pergilah kalian untuk mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya dia seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Keutamaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun, pengampunan dosa dari yang telah lalu dan yang akan datang, hanya untuk Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rafa'a lahu dzikrahu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengangkat nama beliau pada kedudukan yang demikian tinggi. Tidaklah disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam azan kecuali nama Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebut. Tidak pula di dalam salat kita ketika kita membaca tasyahud, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali disebut pula nama Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedudukan yang demikian tinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa khassahu bi khasa'is lam takun li ahadin qablahu min ar-rusuli. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sekian banyak keutamaan yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada para rasul sebelumnya. Ya, sebagian ulama telah mengumpulkan sekian banyak khasa'is yang Allah karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sampai sebagian mereka mengumpulkan lebih dari 40 sifat keutamaan yang Allah karuniakan kepada Nabi kita. Sebagai contoh di antaranya ada kitab Bidayatus Sul ala Tafdir Rasul. Kemudian wa ayyadahu bil ayatil bayyinati wal mu'jizati adh-dhahirati wal barahinil qawati' wal anwaris sawati'. Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan sekian banyak ayat-ayat yang bayyinat, yang jelas, yakni wal mu'jizati adh-dhahirat, mukjizat-mukjizat yang demikian tampak. Ayat bayyinat inilah yang Allah Subhanahu wa taala istilahkan di dalam kitabnya untuk menyebut mukjizat. Istilah mukjizat sendiri, seperti yang diterangkan oleh para ulama, istilah yang dimunculkan oleh mutakallimin, ahlul kalam, terkait dengan yakni kejadian-kejadian luar biasa yang Allah tampakkan pada diri Nabi. Tidak ada dalam Al-Quran istilah mukjizat, yang ada ayat bayyinat. Namun istilah ini istilah yang sudah ma'ruf di kalangan umat, sehingga istilah mukjizat ini lebih masyhur di tengah mereka dibandingkan ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sekian banyak bukti yang pasti yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai utusan Allah. Demikian pula cahaya-cahaya yang demikian terang yang menerangi umat ini di dalam menjalani as-sirat al-mustaqim di dunia ini, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan taraktukum 'alal baydha'i, aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang putih bersih, lailuha kanahariha, sampai pun keadaan malamnya bagaikan siangnya. Tidak ada perkara yang samar dari kebenaran risalah ini, la yazigu anha illa halik, tidaklah menyimpang dari jalan yang lurus tersebut kecuali dia binasa. Kata beliau selanjutnya, wasifatuhu sallallahu alaihi wasallam min akbaril adillah ala sidqihi wa annahu rasulullahi haqqa wa ma bu'itha bihi minal huda wal rusli wal rahmah wa ulumir rabbaniyah wal ulumir rabbaniyah wal ma'arif al ilahiyah wal ubudiyyati al-zahirati wal batinah al-muzakkiyati lil qulub wal munammiyati lil akhlaq al-muthmirati likulli khair min a'zamil barahin ala risalatihi wa annaha min indillah. Kemudian kata beliau, sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk di antara dalil-dalil terbesar yang menunjukkan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Jadi dari sifat yang ada pada diri Nabi ini sudah menjadi bukti yang menunjukkan kebenaran risalah yang beliau bawa. Beliau orang yang tidak pernah dusta. Beliau orang yang sangat amanah. Sehingga dalam perkara yang terkait dengan makhluk saja, beliau tidak pernah berdusta, apalagi membawa kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat jauh. Juga menunjukkan bahwa apa yang diutus dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari hidayahnya, bimbingannya, rahmahnya, demikian juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Rabbnya, pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan ilahnya Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ibadah-ibadah yang beliau contohkan dan beliau ajarkan yang tampak maupun yang tersembunyinya, yang ibadah-ibadah itu akan membersihkan hati, akan mengembangkan akhlak, akan membuahkan segala kebaikan. Ini termasuk di antara bukti-bukti yang paling agung atas risalah yang beliau emban, bahasanya risalah tersebut benar-benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.